Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar di Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surutiko dan sekitarnya, pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dimanapun Anda berada. Materi kita masih tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 31, yang judulnya adalah Anak dan Ihsan. Kenapa Bu? Anak dan Ihsan. Ihsan itu apa Ustaz? Mungkin kata Ihsan agak kurang familiar di telinga sebagian dari kita, tidak sefamiliar kata Islam dan Iman. Kalau Islam sering dengar nggih Bu nggih? Sering. Iman juga sering dengar. Tapi ihsan ini mungkin ada di antara kita yang kurang familiar manakala mendengar kata ini. Padahal sebenarnya antara Islam, iman, dan ihsan ini adalah tiga hal yang sangat dikenal di dalam agama kita. Kalau boleh dikatakan antara Islam, iman, dan apa? Ihsan. Ini adalah tingkat kepatuhan seorang hamba di dalam agama kita. Jadi kalau kita mau mengukur tingkat kepatuhan kita kepada Allah, tingkat ketaatan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa diukur dengan tiga ukuran ini. Apakah kita sudah Islam, ataukah sudah iman, ataukah sudah ihsan. Kalau tingkatan yang paling tingginya adalah nopo? Ihsan. Niki sing paling dhuwur. Kalau yang paling rendahnya nopo? Islam. Jadi Islam itu tingkatan yang paling rendah. Orang yang berislam dinamakan muslim. Kalau orang yang beriman naik lagi dikatakan mu'min. Kalau sudah orang berihsan namanya napa? Muhsin. Napa? Muhsin. Wonten muslim, wonten mukmin, wonten muhsin. Jadi orang pertama kali masuk Islam dia dikatakan muslim. Nanti kalau imannya bertambah, maka dia akan naik peringkat menjadi mukmin. Kalau dia semakin meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya, dia bisa sampai taraf namanya muhsin. Kalau kalian jenengan teng pundi niki? Teng mukmine napa muslime napa muhsine niki? Bu, teng pundi niki? Tesih teng pundi niki? Ya, raketan jadi mukmin lah ya. Kalau bisa ya sampai taraf napa? Muhsin. Tentang tiga hal ini pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Suatu hari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan apa bu? Tamu. Tamunya ini orangnya nggak pernah dikenal. Nggak ada salah satu sahabat pun yang tahu siapa itu. Berarti ini kan orang jauh, gimana pembuatan bu? Ya karena orang nggak tahu kan. Tidak ada satupun di antara sahabat yang kenal siapa tamu itu. Berarti ini tamu dari jauh. Tapi anehnya, kalau tamu dari jauh itu biasanya pakaiannya nopo? Lusuh. Biasanya pakaiannya lusuh karena habis melakukan perjalanan yang jauh. Tapi ternyata, sudah tamu itu wajahnya enggak dikenal, kok bajunya bersih, rambutnya hitam, bajunya putih, bersih, enggak kelihatan habis bepergian jauh. Kata Umar Ibn Khattab atau sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la ya'rifuhu minna ahad. Kata para sahabat, datang seorang tamu yang rambutnya hitam sekali, bersih, bajunya putih, enggak ada yang kenal. Tahu-tahu tamu itu langsung datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai lututnya nempel ke lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pripun niku carane lenggah pripun niku? Napa? Sedekung. Berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan kayak orang duduk bersimpuh, nggih. Atau orang sila, sing penting lututnya itu nempel sama lututnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru tamu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mal Islam?" Muhammad, Islam kuwi apa? Islam itu apa wahai Muhammad? Kemudian Nabi kita Muhammad menjawab, "Al-Islam, Islam itu adalah engkau mengucapkan syahadat, menunaikan apa? Salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah." Selesai. Terus tanyalah ke orang tersebut, "Mal iman?" "Nah, gue iman gue apa, Muhammad?" Jadi sudah ditanya tentang Islam, dijawab dengan jawaban yang benar, maka dia bertanya lagi, apa itu iman? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Kata Nabi kita Muhammad SAW, iman itu ya engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, serta kepada takdir yang baik dan yang buruk. Baru kemudian yang ketiga bertanya tentang ihsan. Masalah iman dan Islam, alhamdulillah kita sudah bahas. Sampun apa dereng, Bu? Sampun, kita kan sudah membahas anak dan rukun Islam, anak dan rukun iman. Nah, sekarang kita akan membahas yang ketiga, anak dan ihsan. Ketika orang tersebut, tamu tersebut tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Wahai Muhammad, ihsan itu apa? Ketika ditanya tentang ihsan itu apa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ihsan. Dan beliau bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan, seakan-akan berarti mboten temenan, berarti cuma seakan-akan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ini arti dari ihsan. Ihsan itu berarti perasaan di dalam hati saat kita beribadah itu kita betul-betul seakan-akan sedang di hadapan dan menghadap kepada siapa? Allah. Kira-kira bu, kira-kira kalau ada orang sholat kemudian dia merasa di hadapannya ada Allah, dia sedang melihat Allah, kira-kira sholatnya temenanan apa mboten bu? Temenanan apa mboten? Temenanan. Kira-kira bu, kalau misalnya kita sholat dengan menghadirkan perasaan ihsan tadi di dalam hati, kira-kira masih sempat ngupil apa enggak? Sempat apa mboten? Mboten sempat. Apa maning ngupil, celingak-celinguk, apa? Kenapa kok ada orang sholat, macam-macam lah. Sekarang kalau kita ngelihat orang sholat tuh jangan masya Allah, gitu, gitu. Sing angup, sing ngupil, sing apa maning? Ya gatel, ping siji ping loro ya apa-apa lah. Terus-terusan mulai takbiratul ihram nganti salam. Kemudian bolak-balik ndeleng apa? Ndeleng jam. Oh, salat kok ndeleng jam sih kepriwe iki? Dian kok imame suwe temen ora rampung-rampung. Ya. Nah, orang yang salat seperti ini kok bisa dia salatnya dengan salat gaya yang seperti tadi itu? Tidak lain dan tidak bukan, kemungkinan besar karena dia belum menghadirkan perasaan ihsan. Ihsan itu adalah merasa selalu diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Ini yang biasa diistilahkan dengan muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau judul kita anak dan ihsan, berarti tugas kita setelah kita mengajarkan keislaman kepada anak, kemudian kita mengajarkan keimanan kepada anak, maka tugas kita berikutnya adalah mengajarkan ihsan kepada anak. Bagaimana Ustaz? Maksudnya, maksudnya adalah kewajiban orang tua mengajarkan kepada anak tentang kedekatan dan pengawasan dari Allah terhadap para hambanya. Apa maksud Allah dekat dengan kita Ustaz? Maksudnya Allah itu melihat dan mengetahui segala gerak-gerik dan perbuatan kita. Itu maksudnya. Jadi menghadirkan perasaan ihsan, menghadirkan perasaan muraqabah, artinya adalah kita harus senantiasa sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan melihat segala gerak-gerik dan perbuatan kita. Dimanapun kita berada. Sekalipun kita berada di ruangan yang bertembok tebal, yang gelap gulita, Allah itu melihat. Ini yang kadang-kadang kurang kita hadirkan di dalam hati kita. Dan juga selain itu, Allah juga mendengar semua ucapan kita. Entah itu ucapan yang diucapkan dengan suara yang keras maupun suara yang lirih. Jangankan suara kita, isi hati kita saja Allah tak tahu. Ketika kita berinfak, infaknya ikhlas napa mboten, Allah itu tahu. Lho rasane dadakan ngomong kinyung ikhlas lho temenan lho. Ya, kepake temenan nyung infak semene ikhlas lho. Sudahlah enggak usah ngomong, Allah itu tahu isi hati kita. Kalau misalnya kita ngomong ikhlas malah nang atine mboten ikhlas, wah malah nglomboni itu namanya. Jadi kita ngomong ikhlas atau tidak ikhlas, Allah itu Maha tahu. Makanya orang-orang yang senantiasa menghadirkan perasaan ihsan ini di dalam hatinya, hidupnya akan nyaman. Kenapa? Karena yang dia kejar targetnya di dalam kehidupannya adalah mencari ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Orang mau ngomong apa, ya terserah. Kadang-kadang kan ada orang berbuat baik, kemudian dicurigai niat baiknya sama, wah kita anu golet apa? Golet masa kita anu cari muka nengarepe bos. Padahal kita gak ada maksud seperti itu. Kita betul-betul ingin menegakkan kejujuran misalnya di dalam lingkungan kantor kita. Atau kita betul-betul ingin mengajarkan kebaikan kepada masyarakat kita. Kalau misalnya ada orang yang berkomentar dengan komentar yang jelek seperti itu, abaikan saja. Wong yang sedang kita cari itu bukan ridhonya manusia kok. Yang sedang kita kejar adalah ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Maka ini akan membantu seorang untuk hidup dengan nyaman di dunia ini. Ya, kemudian di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, surat Al-Mujadilah ayat 7. Surat apa? Al-Mujadilah ayat berapa? 7. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apapun kejadian yang terjadi di muka bumi maupun muka langit, Allah itu semuanya tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu manakala ada semut yang melahirkan anaknya. Jenis kelaminnya ini laki-laki atau perempuan, jantan atau betina. Kemudian apakah semut ini kakek atau nenek? Panjenengan tahu semut yang nenek yang kakek yang mana? Tidak tahu toh. Padahal itu semut mungkin sudah puluhan tahun tinggal di rumahnya jenengan. Tapi kita nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini Allah tahu. Makanya di sini Allah mengatakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang melainkan Allah itu yang keempatnya. Apa maksudnya itu? Maksudnya kalau ada wong krisik-krisik, wong telu, rasanya itu orang masih ngerti. Padahal yang keempat siapa? Allah, alias Allah itu tahu. Alias Allah itu tahu. Alias Allah itu tahu apa yang dibisik-bisikan oleh orang tersebut. Makanya panjenengan rahasia sing paling rahasia Allah itu apa? Tahu. Walaupun kita itu sembunyi-sembunyi berbicara cuma bertiga, kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dan Allah pasti berkehendak untuk mengetahuinya, maka Allah pasti mengetahuinya. Makanya di sini katakan, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Seandainya ada tiga orang berbisik-bisik, pasti Allah yang keempatnya. "Wala khamsatin illa huwa sadisuhum." Kalau ada empat orang yang bisik-bisik, berarti yang kelima siapa? Allah. Alias Allah mengetahui. Wala adna min dzalika wala aktsara illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ataupun jumlahnya kurang dari itu, kurang dari 3 berarti berapa? 2. Kurang dari 3 berarti 2. Berarti kalau ada orang 2 bisik-bisik, berarti yang ketiga siapa? Allah. Kurang dari 2 berarti 1. Satu orang bisik-bisik sama siapa? Orang akan canai. Atau lebih banyak berarti lebih banyak dari 4. Berapa? 5. Kalau ada orang 5 bisik-bisik, berarti yang keenamnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jumlah yang lebih banyak maupun yang lebih kecil, pasti Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apapun yang mereka kerjakan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Mujadilah ayat pinten? Ayat 7. Jadi ini perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita tentang konsep ihsan. Bahwa anak itu perlu memahami tentang ihsan, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui seluruh gerak-gerik kita, perbuatan kita yang kelihatan maupun yang tidak terlihat. Apakah kita di hadapan istri kita atau tidak di hadapan istri kita? Apakah kita itu dilihat sama suami kita atau tidak dilihat suami kita? Apakah kita itu diperhatikan oleh orang tua kita atau tidak diperhatikan oleh orang tua kita? Ada satu yang senantiasa melihat kita, yaitu siapa? Allah. Caranya bagaimana Ustaz menanamkan perasaan ini kepada anak-anak kita? Kalau panjenengan berhasil menanamkan ini dalam diri anak panjenengan, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Anda, kita semua tidak perlu merasa khawatir dengan kondisi anak kita. Kadang-kadang kan ada perasaan gitu, ya, kalau misalnya kita mengantarkan anak sekolah, ya Allah, kayak bocahnya kepriwean sekolahan, kira-kira aku arep melu-melu kancane ngerokok apa ora. Nanti kalau misalnya dia ada tugas di internet, di warnet, kira-kira akan membuka hal-hal yang jelek atau tidak ya. Ketika anak kita dibekali HP, kira-kira kok HP-ne nggo mbukah sing ora-ora apa ora. Ah, perasaan-perasaan khawatir itu. Atau kalau misalnya ketika anak kita sudah kuliah, ya Allah, anak saya sudah kuliah di mana? Di luar kota, kira-kira masih tetap sholat atau tidak ya seperti ketika di rumah. Perasaan-perasaan khawatir seperti ini, seandainya kita telah berhasil menanamkan ihsan. Menanamkan apa, Bu? Ihsan di dalam hati anak kita. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, perasaan khawatir itu bisa kita kikis dari hati kita. Kenapa? Karena anak kita akan berperilaku baik. Anak kita akan berperilaku baik bukan hanya di hadapan orang tua. Dia akan berperilaku baik dimanapun dia berada. Sekalipun tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena dia telah bisa menghadirkan perasaan ihsan di dalam hatinya. Bahwa dia dimanapun berada diawasi oleh Allah. Wah, itu bagus sekali itu Ustaz. Kalau kita sudah berhasil menanamkan itu ke dalam hati anak kita. Wah, kita nyaman ini hidupnya Ustaz. Kita akan merasa tenang melepas anak kita pergi kemanapun. Sekalipun misalnya anak kita harus keluar negeri karena ada satu dan lain hal tanpa kita temani, kita merasa aman Ustaz, merasa nyaman, merasa tenang karena anak kita bisa merasa diawasi oleh Allah sehingga dia dikhawatirkan tidak akan, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal yang neko-neko Ustaz. Nah, caranya supaya kita bisa menanamkan itu dalam benak anak kita, maka sejak kecil kita harus berusaha untuk sering-sering mengingatkan ihsan ini kepada anak. Maksudnya apa Ustaz? Bukan berarti maksudnya dila-dila nak ihsan kue apa. Enggak. Ya, karena kadang-kadang anak enggak mudeng. Tapi kita langsung jelaskan bahwa setiap perbuatan yang dia lakukan itu pasti dilihat oleh siapa? Allah. Ini yang perlu kita tanamkan. Nak, dia mau ibadah, dia mau sekolah, dia mau belajar. Kita pesan supaya meninggalkan perilaku yang buruk. Kita jelaskan kepada anak kita bahwa setiap yang kamu lakukan, nak, itu dilihat sama siapa? Sama Allah. Setiap hari kalau bisa kita ulang-ulang terus. Kita kan sering ya nyuruh anak kita melakukan kebaikan. Manfaatkan waktu-waktu itu ketika le, tolong ini kamu nanti kalau di sekolah, kamu nanti ke masjid misalnya. Seorang ibu akan melepas anaknya pergi ke masjid. Kemudian kita tahu anak ini masih suka kadang-kadang main-main. Namanya juga anak kecil. Kita agak khawatir, jangan-jangan nanti bermain-main di masjid. Kita katakan kepada anak kita, le, na, do, atau na, le, nanti kamu kalau misalnya di masjid, tolong sholatnya yang bagus. Kemudian jangan main-main. Kamu itu di sana nanti dilihat sama Allah. Nah, ini yang kata-kata ini nih. Kamu itu dilihat sama Allah. Ini yang kadang-kadang kurang kita perhatikan ketika kita memberikan pesan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada anak kita, atau kepada yang lainnya, kepada murid kita. Kata-kata kamu itu selalu dilihat sama Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Sehingga nanti ketika anak melakukan apa saja, yang diingat itu bukan, wah saya ini dilihat sama bapak ibu, bukan. Tapi saya dilihat sama Allah. Sehingga manjur. Ya. Pendidikan ini akan manjur mengerem anak kita, manakala anak kita akan melakukan perilaku yang negatif, sekalipun tidak dilihat oleh orang tuanya. Tapi kalau misalnya yang kita tanamkan, oh, kamu jangan gitu, kamu bikin malu bapak, kamu jangan gitu, kamu bikin malu ibu, lah bapak ibu gak lihat kok. Nah, karena yang kita tanamkan itu bukan penglihatan dan pengawasan dari siapa? Dari Allah. Seandainya yang kita tanamkan dalam jiwa anak kita, bahwa dia dimanapun berada, kapanpun dia berada, apakah itu dilihat sama orang tuanya atau tidak, yang kita tanamkan adalah bahwa dia itu selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan izin Allah azza wa jal, anak kita akan terbiasa memiliki perasaan ihsan. Bukan cuma ketika anak kita akan pergi ke masjid, termasuk juga ketika anak kita akan sekolah. Misalnya kita pesan le, biasa kan kalau misalnya pagi-pagi yang namanya orang tua, itu biasanya anak itu pamitan sama orang tuanya, kemudian mencium tangan kita, lalu kita pesan, kan biasa kita pesan kepada anak kita, le nanti di sekolah yang baik ya, jangan nakal ya. Nah, ketika kita katakan jangan nakal, sambil kita katakan, le kamu jangan nakal di sekolah, walaupun gak dilihat sama bapak guru, ibu guru. Ketika istirahat, kamu main keluar misalnya, gak usah ikut-ikutan, teman-teman kamu yang mungkin mulai pada ngerokok, teman-teman kamu yang mungkin buka HP ngelihat hal-hal yang tidak baik, gak usah ikut-ikutan nak, walaupun tidak dilihat sama bapak guru, ibu guru. Karena sekalipun bapak guru dan ibu guru tidak lihat, tapi Allah itu maha melihat. Nah, kata-kata Allah maha melihat, kata-kata ini kalau sering kita ulang-ulang di hadapan anak kita, kemudian kita masukkan ke dalam telinganya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu akan menanamkan perasaan ihsan di dalam hati anak kita. Itulah tugas kita. Makanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, kewajiban kita setelah kita mengetahui hal ini, sering-seringlah mengingatkan anak kita tentang pengawasan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma mengingatkan pengawasannya manusia. Ustaz, supaya manjur bagaimana Ustaz? Supaya peringatan kita kepada anak kita itu manjur dan bisa dicerna dengan baik, itu caranya bagaimana Ustaz? Caranya kita yang mengingatkan juga perlu punya perasaan seperti itu, alias perasaan ihsan. Oh, wong tuane be ora ihsan ngongkon anake kon ihsan. Oh, kaya wong kon mulang maca ora bisa maca. Ayo latihan nulis. Nulisnya pripun, Bu? Nyung ya ora bisa. Lho kepriwe? Orang mau mengajarkan menulis, mau mengajarkan membaca, dia sendiri tidak bisa menulis dan membaca. Bagaimana dia akan bisa mengajarkannya? Maka, supaya apa yang kita ajarkan kepada anak kita betul-betul nyantol, ya betul-betul menghujam di dalam hatinya, kita sendiri sebagai orang tua berlatihlah untuk berperilaku ihsan, berperilaku yang baik sebagai seorang istri, ibu-ibu. Berperilakulah yang baik sekalipun tidak dilihat oleh siapa? Suami. Sebagai suami juga sama. Berperilakulah yang baik sekalipun tidak dilihat oleh istri. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Sebelum kita mendengarkan pertanyaan dari pendengar radio, kita bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga. Di dalam rumah tangga saya sedang kesulitan ekonomi. Kami punya keinginan untuk menjual tanah untuk menutupi kebutuhan ekonomi kami. Saya sudah berusaha berdoa setiap sholat fardu, sholat tahajud, sholat duha, dan setiap beraktivitas saya pun selalu berdoa. Tapi sampai saat ini doa saya belum dikabulkan oleh Allah. Perlu Ustaz ketahui bahwa suami saya orangnya kurang beriman. Pertanyaan saya, apakah suami saya akan mempengaruhi belum terkabulnya doa saya? Terima kasih. Ya, pertama, yang namanya doa seseorang, manakala belum terkabul, itu bukan muspro doanya. Muspro niku napa? Mubah. Mubah. doanya itu tidak sia-sia. Ini yang harus kita sadari, bahwa orang yang berdoa kemudian doanya belum dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti doanya itu sia-sia. Kenapa? Karena orang yang berdoa itu akan diberi oleh Allah salah satu di antara tiga alternatif. Akan diberi salah satu di antara tiga alternatif. Yang pertama, doanya akan dikabulkan. Misalnya, minta kekayaan, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya. Kemudian dikabulkan sama Allah, betul-betul dikasih kekayaan. Ini alternatif yang pertama. Toh kalau misalnya ternyata belum dikabulkan, kita minta kekayaan ternyata belum dikasih kekayaan, maka alternatif yang kedua, Allah akan menghindarkan mara bahaya. Akan menghindarkan mara bahaya yang seharusnya menimpa kita. Contoh, seharusnya hari ini kecelakaan. Seharusnya hari ini kecelakaan. Tapi karena kita berdoa sama Allah supaya dikaruniai rezeki, akhirnya sama Allah rezekinya enggak dikasih, cuman kita dihindarkan dari kecelakaan. Yang mana kalau misalnya kita enggak berdoa, kita tetap kecelakaan, maka kita akan keluar biaya untuk apa? Untuk membiayai pengobatan kecelakaan tersebut. Oleh Allah Subhanahu wa taala duitnya diganti dengan keselamatan. Artinya kita enggak dikasih duit dalam, enggak dikasih rezeki dalam bentuk duit, tapi kita dikasih rezeki dalam bentuk keselamatan dari kecelakaan. Ini kemungkinan yang kedua. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berdoa kepada Allah, ternyata belum dikabulkan juga, kemudian juga tidak dihindarkan dari mara bahaya, maka kemungkinan yang ketiga, doa-doa kita itu akan ditabung menjadi pahala yang bisa kita petik nanti pada hari kiamat. Jadi kalau misalnya kita sudah minta, kok gak dikabulkan, ya Allah saya minta rezeki, ternyata nganti seper ini kere bae ora sugi-sugi. Kemudian ternyata kita juga sakit-sakitan pula, kadang-kadang kecelakaan, kok doa saya kok gak dikabul-kabulkan ya. Maka kemungkinan yang ketiga adalah bahwa doa-doa kita tadi itu ditabung sama Allah, dikumpulkan. Nanti pada hari kiamat kita akan bisa memetik manfaat dari doa itu dalam bentuk pahala. Alias apa? Alias nanti pada hari kiamat ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu di hadapan kita ada pahala yang menumpuk begitu banyak. Ki pahala kang ndi ki, ujarku salatku pas-pasan, ujarku puasaku pas-pasan, ujarku ya zakatku ya jarang-jarang nyong ora bisa zakat. Ini pahala dari mana? Oh, ternyata ini doa-doa saya dahulu ketika di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah sebagai pahala. Makanya saya katakan kepada panjenengan ibu yang sedang dirundung kesulitan ekonomi, terus saja berdoa. Karena orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Terus kalau misalnya suami kurang beriman, apakah itu berpengaruh kepada ekonomi atau terkabulnya doa? Ya iya, berpengaruh. Karena sesungguhnya di antara sarana untuk melancarkan rezeki adalah ketakwaan kepada siapa? Kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dan juga akan dikaruniakan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka panjenengan usahakan untuk memberikan masukan, nasihat yang baik kepada suami sekaligus didoakan. Jadi bukan hanya doa minta rezeki, tapi juga doa supaya suami dibukakan hatinya untuk lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan semoga ujian yang ibu hadapi segera berakhir. Allahumma amin. Sejak umur berapa anak itu diajari ihsan? Sejak dia bisa menalar. Sejak dia bisa menalar. Dan yang namanya anak itu kan tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi itu namanya tahapan. Kita kan sudah jelaskan bahwa ini sudah silsilah fikih pendidikan nomor 31. Jadi kita sudah jelaskan dahulu, sebelum kita itu menjelaskan kepada anak tentang ihsan ini, kita perlu jelaskan tentang Allah itu ada. Dan ini bisa dibahas, bisa disaksikan atau bisa dilihat, bisa dibaca makalahnya di tunasilmu.com. Ketika saya menjelaskan tentang anak dan rukun Islam bagian yang pertama, anak dan rukun iman bagian pertama. Ketika kita menjelaskan tentang beriman kepada Allah, bahwasanya seorang itu perlu menanamkan iman kepada Allah, kepada anak terlebih dahulu, bahwa Allah itu ada. Nah, ini dulu yang ditanamkan. Jangan meloncat tahu-tahu ke ihsan, wong dia belum tahu Allah itu siapa. Tahu-tahu kita sudah apa? Sudah meloncat kepada pembahasan tentang ihsan. Nanti jadinya tidak sistematis. Tidak sistematis sehingga sulit untuk dicerna. Makanya prosesnya adalah tidak langsung ujuk-ujuk loncat ke ihsan. Tapi kita jelaskan dulu masalah Islam, masalah iman, baru kemudian nanti naik ke ihsan. Makalahnya insya Allah ada di tunasilmu.com dan videonya juga bisa dilihat di UFIT TV. Ya, silakan. Ihsan yang panjenengan sampaikan tadi, berbuat baik, itu adalah salah satu dari makna ihsan. Salah satu dari makna ihsan atau makna ihsan secara global. Ya, makna ihsan secara global adalah berbuat baik yang disampaikan oleh Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu makna secara global. Makna secara spesifiknya adalah apa yang saya bawakan ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan tidak ada kontradiksi antara makna yang Anda sampaikan dengan yang kami sampaikan, karena sejatinya makna yang kami sampaikan, berbuat baik atau merasa diawasi oleh Allah, itu juga sebenarnya masuk di dalam kategori berbuat baik. Jadi tidak ada kontradiksi insyaallah. Silakan pertanyaan yang lain. Bagaimana caranya supaya kita akidahnya tetap lurus, kemudian tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekeliling kita? Caranya yang pertama, ya berusaha untuk membekali diri dengan ilmu yang cukup. Karena ada sebagian orang yang kufur tidak sadar. Tidak sadar kalau dia kufur, maka kita harus hati-hati. Orang itu tidak sadar karena ketidaktahuan dia. Maka yang harus kita tanamkan di dalam benak kita adalah kita harus cari bekal ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga kita jadi tahu ini benar, ini salah, ya. Ini benar, ini salah, ini iman, ini kufur. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, setelah kita mendalami ilmu agama dengan baik, adalah berusaha untuk bergaul dengan teman-teman yang baik-baik. Karena seringkali ada orang rajin sholat, rajin beribadah. Ketika berteman dengan orang-orang yang enggak rajin, lama-lama nopo? Akhirnya ikut-ikutan. Kepada sih rasanya ya orang sholat sepisan. Ya. Akhirnya orang sholat sepisan. Jadi rasanya penak ya. Ngesuk rong pisan. Ngesuk yang maning telung pisan. Ngesuk-ngesuk babar belas orang sholat. Karena pengaruh apa? Pengaruh teman. Makanya Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik itu seperti tukang bakul minyak wangi. Nah, tukang minyak wangi, bakul minyak wangi, penjual minyak wangi. Kalau misalnya kita berteman sama penjual minyak wangi, ya mambune mambu wangi. Kemudian Nabi SAW mengumpamakan teman yang jelek seperti tukang besi. Kalau kita berteman sama tukang besi, nanti kita akan bau sangit, ya, bau asap, karena yang namanya tukang besi itu kan bermain dengan api, kemudian di situ ada bakar-bakaran, ada asapnya, sehingga keluar dari situ baunya bau sangit, ya, bau tidak enak, bau tidak sedap, bau asap. Maka yang seperti ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mencari ilmu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah berusaha untuk mencari teman yang baik. Yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada siapa? Kepada Allah, ya muqallibal qulub, Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu. Kemudian doa yang dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Napa artinya? Ya Allah, janganlah engkau jadikan hatiku itu menyimpang setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Jadi jangan, ya Allah, biarkanlah hatiku ini tetap lurus. Itu minta sama Allah, mohon sama Allah. Semoga dengan seperti itu kita akan terbantu untuk senantiasa bisa istiqomah di atas agama ini. Allahumma amin. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya, pertanyaan dari pendengar Radio Muslim, Ustaz. Ya, yang pertama, Ustaz tadi dikatakan bahwasanya sebelum mengajarkan ihsan kepada anak, setidaknya orang tua memiliki sikap ihsan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kiat kita untuk senantiasa memiliki sikap ihsan ini, Ustaz? Terkadang terlupa di suatu kesempatan kita merasa ihsan ini, Ustaz. Mohon nasihatnya. Supaya kita bisa istiqomah ihsan, caranya latihan. Caranya dengan melatih diri kita. Karena kadang-kadang kita kelalen. Masih mending orang lupa. Kadang-kadang lupa sama kadang-kadang ingat. Ya. Jadi ada orang lebih banyak lupanya atau lebih banyak ingatnya. Kalau lebih banyak ingatnya kan mending. Kadang-kadang apa? Lupa. Kalau sama orang yang lebih banyak lupanya kadang-kadang ingat. Lebih bagus yang mana itu, Bu? Kadang-kadang lupa apa kadang-kadang ingat? Ya lebih bagus kadang-kadang lupa. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita terus lurus terus, artinya kita ingat Allah terus. Wah, itu tingkatan super tinggi itu. Ya. Kalau misalnya kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang yang namanya kadang-kadang berarti tidak sering. Maka itu insya Allah masih bisa ditolerir asalkan kita segera untuk mengingat kembali. Cuman memang yang seperti itu membutuhkan perjuangan keras. Ya. Saya pribadi juga merasa masih sangat banyak kelemahan. Dan kita semuanya juga berusaha untuk memohon kepada Allah agar dikaruniai kekuatan. Artinya kita perlu untuk saling mengingatkan juga di antara misalnya sudah suami istri, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tuanya, antara teman dengan rekannya, saling mengingatkan, antara atasan dengan bawahannya, antara bos dengan karyawannya, saling mengingatkan. Karena yang namanya manusia, memang tabiatnya manusia itu adalah tempatnya salah dan alpa. Nah, manusia memang pelupa. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya kenapa kok manusia dinamakan insan? Kenapa kok dinamakan insan? Itu kata sebagian ulama dari kata-kata nasiya, karena dari kata-kata lupa. Nah, jadi manusia memang tempatnya lupa. Tapi jangan sampai kita lupa terus, ya jadinya lupa terus. Nah, artinya kadang-kadang lupa kemudian kembali lagi, diingatkan lagi. Sesama saudara kita saling mengingatkan. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan tadi lah, banyak-banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal agar bisa senantiasa istiqomah di atas jalan ihsan ini. Silakan berikutnya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, masih terkait dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi. Ustaz, apakah ada doa khusus yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa ihsan ini, Ustaz? Atau memiliki anak yang memiliki jiwa ihsan, Ustaz? Mohon jawabannya. Apakah ada doa khusus terkait dengan ihsan ini? Kami pribadi belum tahu. Kalau saya pribadi belum tahu doa khusus masalah itu. Mungkin doa-doa yang sifatnya umum, diantaranya doa supaya mohon agar hati kita itu tidak dijangkiti dengan penyakit-penyakit hati, yang diantaranya penyakit lalai. Dan itu disebutkan dalam banyak doa, diantaranya doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang jelek, dari kejelekannya hati. Karena hati itu ada yang jelek, ada yang baik. Nah, kita minta sama Allah supaya dihindarkan dari hati-hati yang jelek. Nah, yang seperti ini insya Allah bisa juga untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun secara khusus, kami pribadi belum tahu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau misalnya itu ada perasaan atau ada ungkapan doa itu sebelum mengenal sunnah, maka itulah bentuk taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan taufiknya kepada kita semua. Karena yang namanya manusia memang secara asalnya dia itu punya fitrah menyukai kebaikan. Dan itu Allah yang tanam di dalam jiwa kita. Jadi Allah itu memberi kita modal. Ketika kita lahir, kita dikasih modal fitrah. Fitrah itu adalah kecintaan untuk melakukan kebaikan. Kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Ini sudah dikasih sama Allah modal. Nah, sekarang ada orang yang mempertahankan modal itu kemudian dikembangkan. Ada orang yang menyia-nyiakan modal itu. Nah, saya berharap kita semua termasuk orang yang bisa mengembangkan modal itu menjadi lebih baik. Maka itu adalah merupakan, saya berharap itu merupakan pertanda kebaikan dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa senantiasa istiqomah di atas jalan yang benar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.